Wa minhumul a'immatu tsalatsah, di antaranya adalah imam madhab yang tiga selain Imam Malik tentunya. Ila wujubihi ala ghairil haid, mereka mengatakan wajib atas selain orang yang haid. Li zahiril amri bihi, karena zahir perintahnya. Qala Abdul Mundhir rahimahullah, qala ammatul fuqaha au ammatu fuqaha il amsar, berkata kebanyakan para fuqaha al amsar, laisa alal haid allati afadat tawaf wada', tidak ada bagi wanita yang haid yang sudah tawaf ifadah, tidak ada bagi mereka tawaf wada'. Artinya jumhur kalimat beliau Ibn al-Mundhir, ammatu fuqaha'il amsar, kebanyakan para fuqaha dari kalangan amsar seluruh penjuru negeri, bahwa mereka menganggap wajibnya tawaf wada' kecuali bagi wanita yang haid kalau sudah tawaf ifadah. Mengapa? Ada catatan, kalau sudah tawaf ifadah. Karena kalau belum, dia akan nunggu. Ahabisatuna hi, apakah dia akan menahan kami di sini? Artinya menunggu sampai dia tahir atau sampai wanita tersebut bersih dari haidnya, kemudian tawaf ifadah. Saat itu dia bisa tawaf wada, maka tetap tawaf wada. Berarti kalau kalian mengatakan kecuali wanita yang haid, jangan lupa catatannya, kecuali wanita yang haid yang sudah tawaf ifadah, maka enggak perlu lagi tawaf wada. Jadi haidnya setelah tawaf ifadah, haid halal. Ma'fun anha. Babu wujubil mabit bi Mina, wajibnya bermalam di Mina. Al hadits al khamis wal arba'un ba'da al mi'atain, hadis yang ke-245. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala ista'dhana al-Abbas ibn Abd al-Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yabita bi Makkah layali Mina min ajli siqayatihi fa adina lahu. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya sahabian, bahwa Abbas ibn Abd al-Muttalib minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk bermalam di Mekkah layali Mina, malam-malam Mina. Min ajli siqayatihi, karena tugas beliau untuk membagikan air minum. Fa'adina lahu, maka diizinkan baginya. Al-gharib, kalimat yang asing di dalam hadis ini adalah as-siqayah. Min ajli siqayatihi. Ma mana siqayah? Al-murad biha siqayat al-hajij. Dari kata saqa yasqi, memberikan air atau membagikan air minum bagi hajij. Hajij ay hujjaj. Fakhidmatul hujjaj, untuk melayani jamaah haji. Wal bait muqassamatun baina Quraisy, karena pengurusan Baitillahil Haram dibagi-bagi di antara Quraisy, dibagi-bagi di antara suku-suku Quraisy. Fakana li Abdi Manaf as-siqayah, maka bagi suku Bani Abdi Manaf tugas mereka membagikan air minum, melayani para hajij tentang air minum. Fakanu qabla hafri zamzam ya'tuna bil ma bil qurbi wa nahwiha, tadinya sebelum digalinya air zamzam mereka mendatangkan air dari tempat-tempat yang terdekat, mendatangkan air dari tempat-tempat yang terdekat. Masya Allah. Falamma hafaraha Abdul Muttalib, ketika sudah digali oleh Abdul Muttalib, akhada yasqil haj minha, mulailah beliau membagikan air minum pada orang-orang haji dari sumur zam-zam. Artinya bukan digali ibtidaan, adapun air zam-zam sudah mengalir sejak zaman Ismail alaihis salam. Ketika Hajar berdoa pada Allah Ta'ala, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah mencari air, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mengalirlah air zam-zam. Baik. Tetapi barakallahu fikum, lama-lama sumur itu terkubur dengan batu-batu dan pasir sehingga berhenti atau sedikit sekali keluarnya. Maka digali kembali oleh Abdul Muttalib dan memancar kembali air tersebut, air zam-zam. Fayasqi minha. Qala fawasalat bil wirasah. Maka urusan pengairan ini, pengairan yang dimaksud adalah pengairan air minum. Jangan terbayang pengairan sawah seperti di Indonesia. Kalau dengar kalimat pengairan, maknanya aliran sawah, bukan itu. Tapi pengairan di sini maksudnya adalah memberikan air minum pada semua jemaah haji dan mereka sebagai tamunya. Maka itu dipegang oleh Bani Abdi Manaf dan turunannya. Kila dikatakan sampai hari ini petugas itu dipegang oleh mereka. Demikian pula ada rifadah, ada liwa, dan ada yang lainnya. Rifadah adalah pembagian makanan. Liwa adalah bendera, apakah perang atau tidak perang, dipegang oleh suku fulani, suku fulani. Itu sudah sejak dulu pengurusan Baitillahil Haram sudah dibagi-bagi. Sebelum Islam sudah terbagi-bagi demikian. Setelah Islam, aqarrahun nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi mentakrirnya, menetapkan dan melanjutkan kebiasaan baik tersebut. Fawassalat bil wirasa ila ibnihi al-Abbas, maka warisan kepengurusan ini sampai kepada anaknya yaitu Abbas ibni Abdul Muttalib. Abbas ibni Abdul Muttalib. Faqarrahu an-nabi sallallahu alaiha, maka Nabi pun menetapkannya, mensetujuinya dan melanjutkan kebiasaan baik tersebut. Maka menjadi sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku bermalam di Mekah layali Mina, malam-malam Mina, untuk urusan pengairan atau untuk urusan pembagian air minum para hujjaj. Fa'adina lahu, maka Nabi pun mengizinkan. Seharusnya malam-malam Mina, yaitu tanggal atau malam 11, malam 12, malam 13, mereka bermalam di Mina. Kemudian pada siang harinya, setelah zawal syams, setelah tergelincir matahari, mereka melempar jumrah, talasa jamarat, jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Apakah boleh untuk bermalam di Mekah? Yajuz lihajah, boleh kalau ada perlu, seperti beliau ini. Nah, barakallahu fikum, sebagian mereka tanpa ada alasan apapun bermalam di Mekah dengan alasan hadis ini boleh. Ada lagi yang dengan alasan terlalu penuh, ada lagi dengan alasan segala macam alasan, maka mereka bermalam di batas Mekah. Ini Mekah, ini Mina. Mereka bermalam di sini. Apa keuntungan mereka secara pribadi, bukan syar'i? Tidak berdasarkan nyaman. Bahkan ada yang tinggalnya di penginapan yang mewah di sini. Nanti ketika siang hari mereka masuk sini, melempar jumrah, malamnya balik lagi di sini. Ada barakallahu fi mahalul khilaf. Itulah yang dipersisikan oleh para ulama, karena kejadiannya pada Abbas bin Abdul Muttalib adalah hajah min ajli siqayatil hajij. Maka harusnya yang dibolehkan adalah mereka-mereka yang merupakan panitia. Dalam tanda petik, panitia pengurus yang memang mengurusi urusan haji. Maka mereka tersibukkan dengan itu, tidak bisa bermalam di Mina. Baik. Al-makna al-ijmali. Maknanya secara ringkas, al-mabit bi Mina layali tashrik. Bermalam di Mina adalah di malam-malam tashrik. Sudah sebutkan tadi, tashrik adalah 11, 12, dan 13. 10 malam, 11 malam, dan 12 malam. Bermalam di Mina saat-saat itu adalah wajib. Wajibatul hajj. Ahadu wajibatil hajji allati fa'alahan Nabi SAW. Salah satu kewajiban-kewajiban haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa innal iqamah bi Mina tilka al-layali wal ayyam min al-murabathah ala ta'atillah. Karena berdiam di sana, iqamah, tinggal di sana di Mina malam-malamnya dan juga siang harinya. Malam-malamnya adalah mabit, siang harinya adalah melempar jumrah, termasuk minal murabathah ala ta'atillahi ta'ala, termasuk murabathah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fi tilkal fijajal mubarakah, di tempat-tempat yang berkah tersebut. Kalimat murabathah mengingatkan kita pada apa? Dalikumur ribat, dalikumur ribat. Ingat apa itu? Kalian menunggu salat sampai iqamah, atau menunggu dari salat ke salat. Dikatakan dalikumur ribat, dalikumur ribat, dalikumur ribat. Enggak usah mengeluh kok imannya lama banget. Enggak usah mengeluh kenapa kok jam segini masih belum qomat. Kamu duduknya di situ menunggu iqamah, nilainya seperti ribat. Apa ribat? Hukum asalnya, hukum asalnya adalah berjaga-jaga dalam perang fisabilillah. Berjaga-jaga dalam perang fisabilillah yang pahalanya sangat tinggi. Tidak akan disentuh api neraka mereka yang begadang dalam berjaga-jaga fisabilillah. Siapa yang ribat berjaga-jaga fisabilillah, matanya enggak akan sentuh api neraka. Tapi ternyata duduknya seseorang menunggu salat itu ribat. Sekarang kita dapatkan lagi dari ucapan beliau Syekh Abdullah Al-Bassam bahwa menunggunya para hujjat di Mina, bermalam di sana, berdiam di sana, itu juga ribat. Tapi murabathah ala ta'atillah, berjaga-jaga dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Qala walamma kanat siqayat al-hajij min al-qurb al-mufaddalah, tetapi karena melayani para hujjaj, apalagi melayani minum mereka, bisa dibayangkan jumlah besar manusia, kalau tidak tercukupi air akan terjadi na'udzubillah fitnah, berebut mereka, berantem mereka, karena orang kehausan sangat-sangat berat di tempat yang panas. Fahadihi qurbatun min qurbil mufaddalah. Ini adalah qurbah, taqarrub ilallah, pendekatan diri pada Allah, satu ibadah yang mulia, yang mufaddalah. Li'annaha khidmatun lihujjaj baitihi wa adhyafihi. Karena itu merupakan pelayanan terhadap para hujjaj, pelayanan terhadap tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, rakhasa li'ammihi al-Abbas. Oleh karena itulah, Nabi memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk amminya, pamannya, Abbas ibn Abdul Muttalib. Boleh bagi dia untuk bermalam layali Mina di Makkah. Untuk bermalam di malam-malam Mina di Mekah. Liyakuma wa yasqi al-hujjaj, untuk menegakkan pembagian air bagi para hujjaj. mimma dalla ala anna ghairahu mimman la ya'mal mithla amalihi laysa lahu hadhihi ar-rukhsah. Ini termasuk menunjukkan bahwasanya yang selainnya, berarti orang-orang yang tidak memiliki tugas tersebut, orang-orang yang tidak memiliki kewajiban untuk mengurusi hujjaj, untuk mengurusi jemaah haji, maka tidak ada baginya keringanan tersebut. Mimma la ya'mal mithla amalih, orang yang tidak beramal seperti amalan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, maka baginya enggak ada rukhsah kalau tidak memiliki tugas seperti tugasnya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Laisa lahu hadhihi rukhsah, enggak ada rukhsah ini. Maka apa yang dilakukan tadi yang saya ceritakan, sebagian orang-orang bermalam di Mekah kemudian kembali ke Mina untuk melempar jumrah, kemudian bermalam kembali, dan mereka mencari yang paling dekat dengan Mina, padahal itu Mekah atau di perbatasan, hanya karena ingin raha, enggak ada alasan apapun, hanya karena ingin santai, tidak mau terdaksakan, enggak mau susah. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka itu tidak ada rukhsah bagi mereka. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith? Istafanda min hadal hadith awalan wujubul mabit bi Mina, wajibnya bermalam di Mina. Kapan? Layali ayyamat tashriq, di malam-malam hari-hari tashriq, di malam 11, malam 12, malam 13. Yang kedua, al-murad bil mabit, al-iqamah bi Mina aktsar al-layali. Yang dimaksud dengan bermalam atau mabit bi Mina adalah berdiam diri di Mina di kebanyakan malamnya, di kebanyakan malamnya. Khonibidina azakumullah, ada lagi jenis lain lagi yang saya saksikan. Orang-orang yang ingin santai, mereka berkata, iya kita wajib bermalam di Mina. Maka kalau kita tidur di Mina, itu sudah cukup sebagai mabit. Maka mereka tinggalnya di Mekah di hotel-hotel yang nikmat, mewah, dari mulai pagi sampai siang, kemudian melempar jumrah, balik lagi ke hotelnya sampai malam. Sampai tengah malam. Nanti jam 1, jam 2 mereka datang ke Mina, mengambil tempat dilempar jumrah. Itu lempar jumrah kalau malam jam 2 gak ada satu manusia pun. Mereka gelar karpet, tidur di sini. Nawaitu mabitan di Mina, kami niat untuk mabit di Mina. Satu jam, dua jam, subuh, sholat jamaah, balik lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, bukan itu yang diinginkan, bukan itu yang diperintahkan. Tetapi al-iqamah, apa makna iqamah? Tinggal di Mina. Kalau ke Mekah boleh, mungkin cari kambing atau mungkin urusan ini urusan itu, silakan. Tetapi itu hanya keperluan kemudian kembali. Tetap bermalam aktsarul layali, kebanyakan malamnya di Mina. Bukan seperti tadi hanya sekedar satu jam dua jam cukup. Kembali lagi ke Mina. Mengapa mereka takut siang hari sudah bakal ramai di sini? Mereka kembali ke sini lagi, tidur lagi. Layahdina wa yahum, semoga Allah kasih hidayah mereka dan kita semuanya. Thalithan, yang ketiga, rukhsah fi tarkil mabit li suqatil hajji au hujjaj. Rukhsah, keringanan untuk tidak bermabit di Mina bagi suqatil hajj, bagi petugas pelayanan para hujjaj. Saya katakan pelayanan saja, padahal di sini suqah, suqah itu pemberi air, karena para ulama memasukkan juga termasuk ri'ayah, termasuk rifadah, bukan hanya urusan air. Sehingga cukup dengan kalimat pelayanan haji, termasuk di dalamnya mana? Al wa alhaqu bihimur ru'ah, termasuk yang digabungkan mendapatkan rukhsah adalah para pengurus kambing-kambing. Pengembala itu ra'i, tapi di sini maksudnya adalah orang yang memeliharanya. Kalau sekarang bukan digembalakan tentunya, artinya pengurusnya di sana. Wa ba'dhum al-haqqa aydan ashabul hajatid daruriyah, dan sebagian ulama juga memasukkan di dalamnya orang-orang yang memiliki hajat-hajat daruri. Misalnya ada perawat, dokter dan sebagainya yang ikut haji, tetapi juga terlibat dalam pengurusan jemaah haji. Maka mereka tentunya akan sibuk membawa pasien ke Mekah atau mengurusi pasien di Mekah dan sebagainya. Maka yang demikian juga termasuk di dalamnya. Sehingga yang dirukhsah atau yang diberikan keringanan adalah para orang-orang yang memiliki tugas pengurusan haji yang terpaksa dia harus bermalam di Mekah. Kaman lahu malun yakhafu dhiya'ahu, atau orang-orang yang memiliki harta yang khawatir hilang. Aw maridun laysa indahu man yumriduhu, atau sakit dan tidak ada orang yang mengurusinya. Maka terpaksa di Mekah, di tempat orang yang bisa mengurusi dia. Yang keempat, maka na alaihi ahlu Makkah fi jahiliyatihim min ikramil hujjaji wal qiyam bi khidmatihim wa tashil umurihim wa ya'tabiruna hadha min al mufakhar mafakhir al jahiliyah fajal islam fazada min ikramihim fa'asa an nahtadi hadhihi al adab wa nuqaddim lidhuyuf ar-rahman ma yakunu fid dunya dhikran hasanan wa fil akhirati dakhran tayyiba. Faedah keempat, apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah di zaman jahiliyah mereka, apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab penduduk Mekah, khususnya orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah mereka, kebiasaan menghormati para hujjaj, kebiasaan mereka memuliakan tamu-tamunya, wal qiyam bi khidmatihim, melayani kebutuhan mereka, wa tashilu umurihim, dan memudahkan urusan-urusan mereka, wa ya'tabiruna hadha min al mafakhir, dan mereka menganggap itu sebagai kebanggaan bisa mengurusi orang-orang haji, itu kebanggaan. Faja'al Islam, maka datanglah Islam. Ditambah, bukan hanya ditakrir, tetapi ditambah pemuliaan mereka terhadap tamu-tamu Allah, para hujjaj. Fa'asa an nahtadi hadihil adab, maka semoga kita bisa mengikuti adab-adab yang bagus ini. Ikram duyuf. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Nuqaddim lidhuyufir rahman, memberikan pada tamu-tamu Allah yang Maha Rahman segala keperluan mereka, makannya, minumnya dan sebagainya. Ma yakunu fid dunya dzikran hasana, di dunia akan menjadi sebutan yang baik, dan di akhirat akan menjadi dakhran tayyiba, simpanan yang sangat baik. Tayyib, memang kita tidak mencari pujian, tidak mencari dzikran hasanan, bahkan disuruh untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai dakhran tayyiban. Tetapi kalau menjadi dzikran hasanan di dunia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka naam ajil busral mu'min, atau busral ajilil mu'min, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu adalah berita gembira yang disegerakan oleh orang mukmin. Tidak dicari, tetapi akan Allah kasih yang demikian. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutanmu. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak, Allah angkat untukmu dzikra, sebutanmu. Barakallahu fikum. Sehingga itu adalah bushra ajilil mukmin. Bushra ajil, kabar gembira yang disegerakan dari Allah SWT untuk seorang yang beriman. Maka akan dapatkan dua perkara, dzikran hasanan dan dzikran thayyiba. Allahu taala alam bisawab.